Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس خنفتنا عزكم الله. Pada pertemuan yang pertama telah kita uraikan beberapa adillah, dalil-dalil dari Al-Quran, juga dari Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Prinsip al-wala wal-fara, atau prinsip al-jarh wa ta'dil. Kita berkesempatan para akhir pembahasan tentang perkara-perkara yang diingkari, meliputi kemungkaran dengan semua jenisnya, baik kemungkaran dalam bentuk ucapan yang sifatnya kekufuran, kesyirikan, kebid'ahan besar kecil ataupun kemaksiatan besar kecil, juga meliputi pelakunya, orang-orang maupun secara perorangan, baik untuk orang kafir atau orang munafik atau bahkan orang-orang mulia, ya orang-orang terbaik, karena kekhawatiran terjadinya ada suatu kemunafikan penyimpangan kepada mereka. Ini semuanya merupakan permasalahan yang sangat diwajibkan. Adapun amalan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ini, perhatikan kalau mereka akan membicarakan mereka mengumumkan sangat banyak sekali tindakan-tindakan salah atau ucapan-ucapan salah yang berisikan ingkar, mengungkar, mengingkari, kemungkaran dalam bentuk jihad atau dalam bentuk kelompok atau dalam bentuk orang-orang yang itu bukan dirujukan kepada orang kafir, selalu ditunjukkan kepada kaum muslimin yang menyimpang. Ini dapat langsung jawab untuk kita selalu berlaku dengan kaum yang laku. Ada untuk ada mau jawab sudah kita semakan haran lengkap dan itu tindakan dengan Al-Fatihah pada yang lain. Kesimpulan Al-Fatihah Al-Fatihah dengan tulis Al-Fatihah orangnya ya. Kitabnya di depan saya segini. Ini kitab ente baca ini orang Tegal bilang wareg. Kenyang ente baca buku ini. Glegeen jadi Pak Di. Nah, disebutkan di situ nukilan-nukilan dalam beberapa bab tentang masalah ini. Sehingga judulnya pun jelas ijma'ul ulama dengan kesepakatan para ulama. Selesai. Kemudian ikhwanatina azakumullah, sebelum saya masuk pada pembahasan inti yang saya singgung sedikit tadi pagi, pembahasan tentang masalah al-qutbiyah wa ma adraka ma al-qutbiyah, perlu disampaikan terlebih dahulu kenapa kemudian para ulama sampai sedemikian rupa membahas masalah ini dengan tuntas terkait dengan masalah ingkar munkar. Anda beritahu khanatina azakumullah, tujuan mereka ialah satu dari dua perkara. Yang pertama khanatina azakumullah ialah menyelamatkan prinsip dan akidah kaum muslimin, supaya jangan sampai kaum muslimin ini, khususnya yang awamul muslimin, orang-orang awalnya kaum muslimin, jangan sampai terpengaruh atau ikut-ikutan atau bahkan terjerumus dalam kemungkaran tadi apapun bentuknya. Nah, tadi itu ini bisa kita ambil dalil dari kisah orang yang satu kaum yang rame-rame menunggangi sebuah kapal. Masih ingat ya? Ini dalilnya untuk menyelamatkan kaum muslimin. Kalau seandainya perkara mungkar itu dibiarkan menyebar, menjamur di kalangan kaum muslimin, binasa mereka ya kawan. Sehingga diadakan ingkar mungkar dalam bentuk hajar, tahdir, rudut, bantahan-bantahan, tujuannya untuk menyelamatkan akidah kaum muslimin. Yang kedua ikhwan fillah azakumullah, dalam rangka zajrul mubtadi'ah, untuk memberi hukuman, tamam, mencela, menjelek-jelekkan ashabul ahwa'i wal bid'ah, uqubatan lahum, sebagai uqubah, sebagai hukuman untuk mereka. Maksudnya supaya mereka itu ngaca. Wahai orang-orang yang menyimpang, ngaca, oh, gitu loh. Dengan disampaikannya ingkarul munkar melalui sebuah risalah atau sebuah kaset ceramah atau melalui muhadarat atau melalui daurat-daurat atau yang semisalnya, fungsinya supaya kamu yang diingkari itu bu yang ngaca, jangan tebel muka gitu loh, ngaco tamam, supaya kamu ngerti kamu itu salah, dengan tujuan supaya mereka bisa kembali kepada agama yang benar. Ini semua ya khana fitina azakumullah dilakukan bukan dalam rangka at-tasyafi. At-tasyafi itu artinya melampiaskan emosi diri. Tidak. Itu bukan tipenya ahlus sunnah salafiyin. Tapi itu semua dalam lingkaran an-nasihatu lillah. Upaya untuk menasihati kaum muslimin karena Allah Subhanahu wa taala, mengamalkan hadisnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, ad-dinun nasihah. agama itu ialah nasihat untuk Allah, untuk Rasulnya, untuk kitabnya, untuk pemimpin kaum muslimin dan keumuman kaum muslimin. Rawahu Muslim dari hadis Abu Ruqayyah Tamimah Dari radhiyallahu ta'ala anhu. Nasihat bentuknya, sehingga jangan sampai salah kaprah. Jangan kamu kira pembahasan yang seperti ini kamu masukkan dalam pembahasan ghibah, menjelek-jelekan atau membongkar aibnya orang dalam rangka untuk hasad, atau dalam rangka untuk melampiaskan dendam, atau dalam rangka untuk melampiaskan amarah yang menyala-nyala. Lah, bukan. Tapi dalam rangka untuk menyelamatkan kamu, wahai orang yang bersalah. Disebutkan dalam tarjamannya Yusuf ibn Asbab rahimahullahu ta'ala, beliau termasuk salah seorang imam jarau ta'dil, biasa berbicara nama sarawi, ma'ib, kazab, dajjal, ilakhirin gitu ya. Ada yang komentar, apa kamu nanti gak takut bakal dihisab di sisi Allah subhanahu wa ta'ala? Beliaunya kemana marah-marah, lima ya ahmad, ada apa kamu ngomong gitu wahai orang tolol, orang ahmad, saya ini lebih baik bagi mereka daripada bapak mereka, ibu mereka. Aku lebih baik daripada orang tuanya. Dengan upaya saya mentahdir dia, mengingkari kemungkaran dia, aku selamatkan dia dari hukuman Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ada paham ya? Nah. Juga sekian banyak para ulama salaf yang bisa lihat dalam kitab Al-Budhul Mathur, ketika ada orang yang komentar itu adalah ghibah, majlis ghibah, ila akhirnya dibentak. Dengan kadang ya dengan bahasa cukup keras gitu, kadang yang ngomong ya bahlul, ya ahmak, memang orang goblok gitu, rata-rata yang ngomong begini sufi ya. Ini bukan ghibah, ini nasihat. Al-Imam Ahmad rahimahullah sampai menyatakan, idza sakatta anta wa sakattu ana, wa mata ya'riful jahil al-haqq min al-fadil. Kalau aku diam, kamu juga diam. Nah, kapan orang bodoh itu ngerti yang hak mana yang batil? Paham ya? Bahkan ada yang tanya kepada Imam Ahmad rahimahullah, Imam Ahmad, mana yang lebih baik, ada orang yang sholat, puasa sunnah, sholat sunnah, itikaf, segala macam, dengan orang yang kemudian ikut andil dalam membantah ashabul ahwa'i wal bidah. Beliau mengatakan, kalau dia sholat, puasa, itikaf, untuk diri dia sendiri. Tapi kalau dia berbicara tentang ashabul ahwa'i wal bidah, itu kemanfaatannya untuk orang lain. Hadza aula, ini yang lebih bagus. Jadi saya ingatkan ya, sebelum saya bicara ini, soalnya proses kur atau kereng ya Pak. Saya sudah lama ini gak bicara kereng-kereng. Jadi tak kasih tahu dulu, supaya antum paham, ini bukan majlis ghibah, bukan untuk melampiaskan amarah atau hasad. Rugi, hak sama ente itu rugi. Nahna ala haqqin wa ala yakin, kita orang yakin di atas kebenaran, ada apa kok untuk hasad sama ente itu? Nah butuh. Nah, tapi dalam rangka untuk menasihati kalian dan juga dalam rangka untuk menyelamatkan akidahnya kaum muslimin, bukan bab ghibah tapi babnya nasihat. Nah, Allah ya. Baik, kalau antum memahami apa yang disampaikan tadi, maka sekarang ini fanatina azakumullah, saatnya kita berperang melawan kutia. Dalam tanda kutip perangnya, jangan dibayangkan mau bentrok, tidak. Nah, maksudnya menjelaskan bagaimana bentroknya mereka ini. Al-Qutbiyah ya Hanafi Tina Azzaikumullah. Ini sebuah firqah barusan lahir. Tamam? Sebuah firqah yang dinisbatkan kepada seorang sosok yang heboh namanya di kalangan orang-orang pergerakan, yang dikenal dengan sebutan Sayyid Qutb rahimahullahu ta'ala, sehingga diambil dari kata-kata Qutb yang kemudian dinisbatkan menjadi Qutbiyah. Ada paham ya? Sehingga sebuah kelompok yang afiliasinya itu bahasanya kepada Sayyid Qutb penisbatannya itu. ada apa dengan kelompok satu ini? Kelompok satu ini, kalau kita berbicara dari sisi tokohnya yang bernama Said Qutb, fa'indahu afkar radiah khabithah. Orang satu ini, memiliki pemikiran-pemikiran yang sangat jelek, yang sangat kotor. Kalau seandainya pemikirannya itu bau, mungkin sak Solo kecium bau busuknya. Enggak cuma sak Solo, mungkin sak Indonesia kecium bau busuknya. Wallahul musta'an. Saya nak ingin panjang lebar membahas masalah Said Qutb. Karena yang saya inginkan bukan Said Qutb. Ya, ini kan jelas pentolane para ulama mengatakan sepakat dia ahlul bid'ah. Cuma mereka ikhtilaf kafir apa enggak, gitu aja. Yang dibahas sekarang itu ialah orang-orang yang menisbatkan diri kepadanya. Itu yang penting, tidak dikablengi mereka ini. Cukuplah untuk mengetahui Said Qutb itu, ikhwan. Dari buku-buku yang ditulis oleh Samahatul Walid Syekh Rabi bin Hadi Al-Madkhali Hafizahullah Ta'ala wa Syafa tentang Said Qutb ini. Tamam? Ada kitab yang namanya Abwa Islamiyah ala Said Qutb wa Afkari. Ada kitab Mata'in Said Qutb fi Sahabati Rasulullah Sallallahu Alaihi wa Alihi Wasallam. Dan yang lainnya lagi. Di antara bentuk pemikiran Said Qutb yang pertama, Said Qutb itu punya pemikiran wahdatul wujud, manunggaling kawula Gusti. Entah pengikutnya rela atau enggak rela, ini keyakinan mbahmu. Tamam? Dan itu dimasukkan oleh Syekh Rabi dalam rubutnya beliau. Walaupun diingkari sama Abdul Hasan Al-Ma'ribi. Tamam? Saya sebutkan orang ini nanti ada kaitannya insyaallah. Yang kedua, Said Qutb ini menjuluki masjid-masjidnya kaum muslimin sebagai ma'abid jahiliyah. Itu artinya, tempat peribadatan orang-orang jahiliyah. Paham ini? Bukan masjid tempat Allah, tempat untuk beribadah kepada Allah. Ini ma'abadnya orang jahiliyah. Mungkin disamakan kayak pura gitu mungkin ya. Tamam? Juga dia menjuluki masyarakatnya dengan jahiliyah qarn isrin. Jahiliyah apa 20? Kalimat ini khonafitina asyakumullah, kata para ulama, mengandung makna takfir al-am, mengkafirkan seluruh masyarakatnya yang ada waktu itu sebagai orang kafir. Kembali kepada masa-masa jahiliyah sebelum diutusnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Takfir ya ikhwan. Sehingga ditekankan Said Qutb itu memiliki fikrah takfir, mengkafirkan kaum muslimin. Yang pertama mengkafirkan penguasa, merembet mengkafirkan kaum muslimin. Pemikiran satu ini fanatina azakumullah yang nanti akan diadopsi oleh sekte-sekte sempalan-sempalan yang mengadopsi pemikiran dia. Makanya Nabi Allah pembahasan ini ya maaf ya kawan ya, banyak yang dikampelengi gitu loh. Jadi dilalui aja. Juga Said Qutb ini fanatina azakumullah, dia ini biasa mencaci maki walaupun dengan bahasa yang cukup halus dan licik terhadap sebagian sahabatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Seperti Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala anhu, Amr bin As radhiyallahu taala anhu dan semisalnya. Celah sampai Syekh Rabi nulis buku khusus setebal ini khusus untuk membuktikan bagaimana Said Qutb itu betul-betul mencela sahabatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa kafa bidzalika bid'atan. Cukup dikatakan sebagai ahlul bid'ah satu ini. Selesai? Selesai ya? Selesai. Tapi apa? Adapun orang-orang yang masuk dalam kategori qutbiyah, satu di antaranya khonafitina azakumullah, suatu firqah yang lebih baru, yang keras saja, Tamam? Mendekati masa-masa milenium. Tamam? Suatu firqah yang menamakan dirinya sebagai As-Sururiyah. Wa ma adraka ma sururiyah. Antum tahu khanafitin a'zakumullah siapa yang namanya Sururiyah ini? Sururiyah itu khanafitin a'zakumullah nisbat kepada seseorang yang bernama Muhammad ibn Surur ibn Naif Zainal Abidin. Diambil dari kata-kata surur, senang doi. Sururiyah gitu. Diambil Muhammad ke Muhammadiyah, enggak cocok. Bin Surur, Sururiyah, ganteng, enggak ada yang punya nama Sururiyah ini. Naif, disebutkan Naifiyah, angel mocone. Zainal Abidin juga susah, soalnya dia merokap, mudol, dokilai. Dia apa caranya? Paling susah kena Sururiyah, gampang tuh. Nah. Nisbat kepada orang yang bernama Muhammad bin Surur bin Naif Zainal Abidin. Orang ini khana bidin azakumullah, orang Saudi. Tapi subhanallah khana bidin azakumullah, dia ini sangat gerah sumu tinggal Saudi. Tidak betah Saudi ya. Biladu Tauhid, negeri Tauhid, satu-satunya negeri yang berasaskan kitabullah dan sunnah rasulnya sallallahu alaihi wasallam dengan pemahaman salaful ummah, walaupun hizbiyun menolak itu semuanya, nyatanya demikian. Tidak butuh pengakuannya hizbiyin, pengakuannya para ulama saja. Dan pengakuan yang paling mantap khanafitin azakumullah ialah pengakuannya Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wati rahimahullahu ta'ala wa ghafarallah, sebelum-belum meninggal dunia, sampai mengeluarkan kaset berjudul Musyahadati fil Mamlakati Saudiyah, persaksian saya di Mamlakah Arabia Saudiyah. Betul-betul belum-belum merasakan sebuah negeri yang aman, sentosa. Tapi beliau mengatakan itu dikarenakan prinsip mereka kembali pada kitab Allah dan juga sunnah rasulnya SAW. Nah, baik, gerah gak mau tinggal di Saudi orang ini ya ikhwan. Lebih senang tinggal di Biladul Araya, artinya negerinya orang-orang telanjang, di London, Birmingham, Inggris, negeri kufur. Kalau saya bilang negeri telanjang, cocok gak ya Pak? Cocok ya? Cocok. Entah makan ala ya? Sepakat semua ya? Sepakat. Luar biasa. Di situ ya ikhwan, dia berdomisili. Wallahu alam sampai sekarang atau enggak? Sudah lama ini enggak apa namanya berkecimpung dengan Sururiyah ini. Memang ini merupakan poin merah untuk Muhammad Surur. Seorang muslim yang i'tiqadnya baik, akidahnya bagus, ibadahnya bagus. Enggak bakal mau ya ikhwan tinggal di negeri kufar seperti itu, undang-undangnya kafir ya, orang-orangnya kafir ya, negeri-negeri kufur sedikit sekali musiminya ya kawan. Wah, negeri telanjang itu biasa. Syekh Yahya Alhamdulillah ta'ala wa'ra'a ketika pernah kesana cerita itu, dan yang namanya pengumuman-pengumuman pelacur-pelacur dipajang kayak mengumumkan sogun gitu aja. Dengan tambah sehelai rambut pun, kata beliau, lengkap dengan nomor telepon dan rumahnya. Beliau juga pernah kesana dakwah begitu, cerita beliau. Makanya dikatakan negeri telanjang, cek betai gitu. Di sana dia membuat yang namanya muassasah, yang namanya Al-Muntada Al-Islami, yang kemudian dia menerbitkan dua majalah, majalah Al-Bayan dan majalah As-Sunnah. Tamam? Hala dia. Awal mulanya khonafitina asyakumullah, orang ini berusaha untuk mendekat para masyayikh, mendekat para Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin, Syekh Fulan, Syekh Anlan, bahkan berusaha untuk mendekat Syekh Muqbil bin Hadi rahimahullah. Masalah ini awal-awalnya dipenuhi dengan tulisannya para masyayikh. Biasa. anggap aja mas saya mudah-mudahan membuka lahan dakwah baru di negeri kufar, semoga nanti berkembang Islamnya berubah jadi negeri Islam, lumayan husnubuan kepada dia. Tetapi tatkala satu orang ini mengeluarkan bisanya, racunnya yang membahayakan prinsipnya kaum muslimin, para masyayikh langsung berlepas diri daripadanya. Mungkin diantaranya keras dalam masalah ini, nolak dia. Saya enggak butuh dengan ente, pikir. Begitu. Sehingga masalah sunnah tentang bayan, isinya ya fikrahnya dia, al-muntada al-islam. Yayasan ini karena fitnah azzaikumullah punya link-link internasional, bukan cuma Inggrisnya tok. Linknya dia yang di Indonesia ini Yayasan As-Sofwah Jakarta. Pandangan nama ini, hah? Masyhur ya, As-Sofwah Jakarta. Linknya Al-Muntada Al-Islami. Ya ini yang namanya corongnya Sururya Indonesia ya, ya As-Sofwah ini. Dia pula yang menyebarkan majalah Al-Bayan dan As-Sunnah ini. Nampaknya sampai sekarang ya. Atau mungkin yang kabar yang terakhir saya dengar beberapa waktu yang lalu, mungkin setahun lebih yang lalu lah. Masih. Tapi ngirimnya sekarang enggak berterang-terangan. Enggak payu suruh ya, ikhwan. Ngirimnya itu dibalik, jadi nyumbang kepada pondok-pondok yang bisa mereka bungkam mulutnya. Buku-bukunya Syekh Utsaimin segala macam, di bawahnya itu diselipkan majalah As-Sunnah dan Al-Bayan. Mudah-mudahan mereka masih ngaku. Nah, ada. Saya paham ya, itu linknya As-Sofwah ada. Tayyib, itu enggak penting. Yang penting ya ikhwan, apa pemikirannya Muhammad Surur itu? Ternyata ikhwan fillah azzaakumullah, Muhammad Surur ini mengadopsi pemikirannya Sayyid Qutb dari sisi takfir, kufur, mengkafirkan penguasa muslimin. Nah, mengkafirkan penguasanya muslimin. Dan yang kali pertama kena pemikirannya Muhammad Surur ini bukan Indonesia. Enggak ada fungsinya Indonesia dikatakan demikian itu. Hah? Kurang gregetnya, gak bisa menjatuhkan pamornya kaum muslimin mendunia. Yang disikat ialah kerajaan Saudi Arabia. Jebret. Hak dalam penguasanya kufar, dikatakan sebagai Adidun Nasrani, budaknya seorang Nasrani yang bernama Josbus. Dulu ini kelompok lama ya. Wah, berkelompok lama sedikit lah. Dulu ngomong Josbus dan mungkin nanti besok Clinton. Betul saja mengkelihatan ya. Nah, masa-masa itu. Aywa. Fallahu musta'an. Ini pemikiran Muhammad Surur. Jadi pemikiran dia, ikhwan fillah azzaakumullah, ialah dia mengkritik metode dakwahnya para anbiya. Dia memiliki sebuah kitab yang berjudul Manhajul Anbiya fi Da'wati ila Allah. Saya dulu waktu masih mondok di Al-Furqan, Sidayung Gresik, itu sempat fotokopi buku ini ya, Manhajul Anbiya fi Da'wati ila Allah. Fotokopi Muhammad Surur, mantap, masyaallah. Waktu itu masih semangat-semangatnya belajar bahasa Arab, pengen latihan. Nah, tahu sekarang bukunya kemana? Tak tengok di bawah aku enggak ada gitu. Atau mungkin dibakar sama kakak saya, enggak tahu. Nah, dalam buku ini Harakatina Azzaikumullah, dia mengkritik habis-habisan dakwah kepada akidah yang benar. Dia mengatakan nazartu fi kutubil aqidah faraitu annaha kutibat fi ghairi asrina. Saya mencermati buku-buku akidahnya para ulama ini. Ternyata saya dapati buku-buku itu ditulis bukan untuk zaman sekarang kita ini, kuno gitu. Sudah kuna. Dia mengatakan wa kanat hululan liqadaya wa muskilatil 'asr alladzi kutibat fi. Kalau buku akidahnya para ulama itu ialah buku-buku yang ditulis untuk menyelesaikan kasus-kasus dan problem-problem masa itu. Wali asrina muskilatuhu allati tahtaju ila hululun jadidah. Sementara masa kita ini memiliki problem tersendiri yang butuh solusi baru. Dia mengatakan setelah itu. Wa min thamma fa uslubu kutubil aqidati fihi katsirun minal jafaf. Li'annahu nususun wa ahkam. Dari situlah saya mengambil kesimpulan. Uslub, metode pembahasan kitab-kitab akidah, di situ banyak sekali kalimat yang jafaf, yang kaku, saklek, enggak fleksibel, keras. Dia hanya cuma nas-nas dan hukum-hukum saja. Demikian yang nanti na'azakumullah. Omongannya Muhammad Suruni Ikhwan. Insyaallah kalau antum sebagai seorang talabatul ilm, para pencari ilmu, semata-mata saya bawakan ucapan seperti ini, enggak usah dibantah juga mafhum. Enggak ya dah. Apa perlu dibantah ini? Perlu dibantah enggak? Hah? Dia mengatakan kuna, buku-buku akhir sudah kuna. Enggak laku di zaman sekarang ini, sudah kuna. Hah? Dan juga kaku, enggak bisa lentur gitu loh. Jadi kaku nih. Allahul Musta'an. Di sini khana tina azakumullah. Dinukilkan seingat saya dari fatwanya sebagian para ulama al-asr, para ulama sekarang ini khana tina azakumullah. Di antaranya perintah untuk membakar buku ini. Sehingga saya lupa di halaman sebelah mana yang disebutkan sama Syekh Saleh Fauzan. Di sini disebutkan dalam sebuah kitab yang berjudul Al-Ajubah Al-Mufidah An As'ilatil Manhajil Jadidah. Pertanyaan yang disampaikan kepada Syekh Saleh Fauzan dikumpulkan oleh Jamal Al-Harithi. Ketika dibawakan tadi ucapannya Muhammad Surur, beliau mengatakan Ar-Rajul, itu Muhammad Surur, dengan ucapannya ini yudhallilu syabab, dia ini berusaha untuk menyesatkan pemuda-pemuda Islam dan menyimpangkan mereka, memalingkan mereka dari buku-buku akidah yang sahih, memalingkan mereka dari buku-buku salaf dan mengarahkan mereka kepada pemikiran-pemikiran baru, buku-buku baru yang mengusung faham-faham baru yang menyesatkan. Intaha. Dan sebenarnya ucapannya beliau yang intinya ini merupakan apa namanya tindakan yang sangat keliru. Nah ini dia baru ketemu. Asy-Syaikh bin Baz, ikhwan, masya Allah. Asy-Syaikh bin Baz rahimahullahu taala, ketika beliau mengadakan muhadharah di kota Taif, ketika disampaikan kepada beliau ucapannya Muhammad Surur tadi, beliau mengatakan hadza ghalatun azim, ini ucapan adalah kesalahan yang sangat besar. Beliau mengatakan buku-buku akidah itu yang benar tidak ada jafak, tidak ada rasa kakunya atau semisalnya. Yang ada ialah qala Allah qala Rasul. Beliau mengatakan fa idza kana yasiful qur'ana was sunnah bi annaha jafa fa hadza riddatun 'anil islam. Hadhihi 'ibaratun saqimatun khabithah. Kalau memang orang ini mensifati Al-Qur'an dan sunnah sebagai jafa, kitab-kitab yang kaku, yang kasar, maka ini merupakan riddah anil Islam, tindakan kemurtadan dari Islam, dan ini merupakan ungkapan yang sangat berpenyakit, yang sangat kotor. Ayana, ucapan kufur ya. Ketika ditanya bagaimana hukum menjual buku ini, belum jawab. In kana fihi hadzal qaul fala yajuzu bai'uhu wa yajib tamziquhu. Kalau memang betul di buku itu ada ucapan ini dan betul memang ya ikhwan, maka tidak boleh diperjualbelikan, bahkan wajib untuk dirobek-robek buku itu. Ini Syekh bin Baz ya ikhwan, subhanallah. Yang antum kenal orang yang sangat lembut kayak bapak, tetapi begitu kerasnya beliau mensikapi satu orang ini, dikarenakan memang ucapannya luar biasa busuknya ya ikhwan. Bahkan beliau mengatakan ucapan yang riddatun anil Islam, memurtadkan pelakunya dari Islam. Wallahul musta'an. Ini Muhammad Surur terkait dengan pembahasan masalah buku-buku akidah. Jadi yang pertama dia mengatakan bahwasannya Ambaba memiliki pemikiran takfir, mengusung pemikiran takfirnya apa namanya Syekh Kutub. Yang kedua tadi itu dia menyatakan demikian tentang buku-buku akidah. Dan yang berikutnya fanatina azakumullah, dia ini ya ikhwan memusuhi para ulama ahlus sunnah salafiyin. Nah, dan itu disebutkan dalam beberapa contoh fanatina azakumullah, di antara yang saya bawakan tadi, para ulama dijuluki sama dia sebagai abidu abidil abid warasuhumun nasrani. Mereka ialah budaknya, budaknya budak, dan tuan mereka ialah nasrani. Itu Joseph Bush tadi. Wallahul musta'an. Dan yang mereka yang dimohonkan sama dia karena tina azakumullah ialah para ulama kibar masa itu. Masa itu Syekh bin Baz, Syekh bin Utsaimin, dan para ulama Saudi yang lain yang merupakan dewan fatwa mamlakah Saudi. Ini tindakannya Muhammad Surur. Ini kalau nanti nasehat Allah Muhammad Surunya jelas dari keterangan-keterangan tadi ya ikhwan, ini orang memang balilo, tamam. Seorang yang dikatakan munharifun anis salafiyah, menyimpang dari prinsip as-salaf. Kemudian kalau nanti nasehat Allah dari yang namanya Muhammad Surur ini, ternyata dia bukan sendirian. Dia ini ternyata mencetak kader-kader penerus perjuangan sururiahnya ini dengan mengusung faham-fahamnya dia. Ada yang persis kayak dia, ada yang plus, ada ziyadahnya. Di antara yang mengusung pemikiran sururiah, tokoh-tokoh yang terkenal, orang semacam Salman Al-Audah. Salman Al-Audah dari Buraidah. Orang semacam Musafir Al-Hawali. Orang semacam Nasir Al-Umar. Orang semacam Ayad Al-Qarni yang sekarang didewakan oleh ikhwan muslimin. Ini awalnya empat. Ini mengusung paham-paham yang ada. Sama mengusung paham-paham yang ada. Nanti akan saya bawakan beberapa kelengkapan yang lain. Kemudian ikhwan fillah azakumullah muncul lagi setelah itu yang bergabung dengan mereka, atau yang selevel dengan mereka, atau yang berdampingan dengan mereka. Orang-orang semacam Al-Mis'ari, orang-orang semacam Al-Maghrawi, orang-orang semacam Tariq Suwaidan, dan yang pernah datang ke sini yang bernama Abdul Rahman Abdul Khalid. Nah, betul ya? Jadi ini ada anu ya, ketemu benang merahnya ya, makanya lo baju merah sekarang. Nah, barakallahu fiik. Kira-kira apa faham yang mereka usung ya, ikhwan? Tadi yang saya sebutkan itu jargon-jargon luar negeri ya, ikhwan ya. Saya belum menyebutkan jargon-jargon dalam negeri. Faham yang mereka usung ikhwan fillah azakumullah, yang pertama takfir tidak bisa dilepaskan. Takfir mengkafirkan pemerintah kaum muslimin, dan yang mereka sikat ialah pemerintah Saudi, enggak ada lagi yang lain. Yaman enggak masuk, Ya Mesir tidak masuk, Yordania tidak masuk, Indonesia bagian belakang. Tidak ada duman Indonesia. Ya kan. Sudi yang disikat sama mereka. Karena memang membawa sunnah di sana. Sumber sunnah di sana. Sumber tauhid di sana. Tempatnya di sana. Di antara mereka ada yang menjuluki umat ini dengan sebutan ummatun ghaibah. Umat yang telah lenyap. Apa maknanya ya, Pak? Dikatakan sama para ulama, para masyayikh ketika mengomentari ucapannya mereka ini, menjuluki kaum muslimin dengan ummatun ghaibah, hadza takfir, kata mereka. Ini merupakan ucapan takfir, mengkufurkan kaum muslimin yang ada di zaman ini. Dengan mengatakan umat yang lenyap, berarti enggak ada lagi kaum muslimin di sekarang ini. Yang ada apa kalau gitu? Wong kafir, sampai yang muslim, mereka nyatok dengan golongannya. Takfir ya ikhwan, saya hilang. Ini masih yang namanya pahamnya Syed Qutb masih membekas di kepala mereka. Walaupun dikasih tambahan sama mereka ini. Kemudian ikhwan fillah azakumullah. Pemikiran kedua, penyimpangan kedua yang mereka sebarkan ialah at-ta'nu fi ahli al-hadithi wal ulama. Mencaci maki, mencela, menghinakan dan membuat lari umat dari para ulama-nya. Dan yang dimaukan di sini ialah para ulama ahlu sunnah, para ulama ahli hadis. Secara khusus yang mereka hadapi waktu itu ialah ulama Saudiyah kibar, semacam Syekh Muasyir Ibn Bas rahimahullah, wa Syekh Al-Albani rahimahullah, wa Syekh Ibn Uthaymin rahimahullah, anggota Dewan Lajnah Daimah Hay'at Kibar Ulama dan semisalnya. Makanya sebelumnya Syekh Muhammad bin Ibrahim Al-Syekh, mufti sebelum Syekh bin Bas. Ini yang mereka kafal ya. Kira-kira apa sih omongannya mereka itu? Mereka ini orang fitnah azakumullah. Dan yang ngomong ini ialah Abdurrahman Abdul Khalid. Dan dibantah sama Syekh Rabi bin Hadi, hafizahullah ta'ala wa syafah, dalam bukunya Jama'atun Wahidah la Jama'at wa Siratun Wahidah la Asyarat. Juga bukunya beliau An-Nasrul Aziz Firatil Wajiz. Ini buku lama semua ya kan. Hah? Dikonsumsi ketika masih sama Pak D. Nah, barakallah. Tamam. Abdurrahman Abdul Khalik menyatakan bahwasanya dakwah yang ada sekarang ini itu yaqutu al-umyan, itu yang nonton, yang apa namanya, yang apa namanya, yang membawa dakwah ini itu wong picek. Ayolah, terang-terangan mengatakan demikian ya ikhwan. Orang yang membaca bayangannya apa ya, buta apa ya, mungkin gak ngerti fikul wakil, apa gak ngerti fikul dakwah atau bagaimana. Lah, tamam. Asyikh Rabi bin Hadi al-Madkhali hafizahullah ta'ala wa syafah, tanya langsung kepada mufti, muftinya setelah Syekh bin Bas Syatul Aziz al-Syikh sekarang ini, siapa yang dimaukan sama Abdurrahman Abdul Khalik ini? Kata sama mufti, yang dimaukan ialah salatu masyaih kibar, tiga syekh yang besar pada masanya yang memang mereka buta ya. Yang pertama Syekh Hamad Ibn Atiq, sehingga saya ya. Hamad Ibn Atiq, mufti yang sebelumnya, sebelumnya lagi orangnya buta ya. Yang kedua Syekh Muhammad bin Ibrahim al-Syekh, jika orangnya buta ya. Dan yang ketiga sama hadu Syekh Abdul Aziz bin Bas rahimahullah, mati orang buta ya. Ini yang dimaukan sama Abdul Khalik. Bayangkan ya ikhwan, Abdurrahman Abdul Khalik iku murid Syekh bin Bas, sekelas dengan Syekh Rabi di sekolahnya itu, jami'ahnya itu. Nah, kok berani-beraninya ngece gurunya seperti itu? Itu menunjukkan apa ya ikhwan? Bukan su'ul adab, tapi su'ul manhaj, dikarenakan pembahasan masalah dakwah. Allahul musta'an. Abdurrahman Abdul Khalik lagi menyatakan tentang gurunya Syekh Muhammad Amin As-Sangkiti rahimahullahu ta'ala. Dia memujinya di awal, seorang usuli, mufassir masya Allah, setiap kali jares membawakan sebuah ayat, tafsirkan secara maknanya, bahasa, secara lafadznya, secara usul fiqihnya, secara tafsirnya. Tapi orang ini maktabah lama, perlu direvisi. Sama kayak omongannya siapa ini? Omongannya Muhammad Surur, buku akidah terus kuno. Yang ini langsung orangnya, ini orang udah kuno, ada perlu direvisi. Nggak butuh saya ikut sama orang kayak gitu itu. Yang benar. Bahkan dengan tegasnya menyatakan bahwasanya para ulama kibar, ini yang dibahas kibar loh Pak, ya ikhwan, menyatakan bahwasanya mereka itu ilmunya dan yang mereka bahas, mereka itu ulama hayat dan nifas. Bahasa mereka itu lagi-lagi membahasan ahkamul hayat, ahkamul nifas, darah hayat, darah nifas, berapa lama, berapa masa minimalnya, berapa masa maksimalnya, bagaimana kalau begini, bagaimana kalau begitu. Ulama hayat dan nifas. Jangan nanti harokah-harokah mereka itu. Jangan nanti pergerakan. Subhanallah. Subhanallah. Ya. Padahal ucapan ini, khunafitina azakumullah, dinukilkan oleh Imam Syatibi, rahimahullah ta'ala, dalam bukunya Al-Iqtisam, itu ucapannya tokoh Mu'tazilah masa itu, yang bernama Amr bin Ubaid, yang dia menyitir dan kemudian menghinakan imam besar pada masanya, Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, dikatakan ilmunya dia itu tidak keluar dari celah dalamnya perempuan. Tahu mananya? Ya masalah head nih, pas head nih, pas. Subhanallah. Saling mewarisi. Walaupun tidak tahu yang mana bapak, yang mana anak, yang mana yang mati, mana yang hidup. Yang penting saling mewarisi. Pemikirannya ya. Gitu. Belum lagi yang dia sampaikan tentang Syekh Al-Albani rahimahullah. Wah ucapannya tidak pantas. Sampai ketika kita baca opi itu dari internet yang ada itu. Terus sampai enggak berani memunculkan kata-katanya orangnya itu. Saking jeleknya omongannya itu. Apaan fi ahli hadis. Dan ini khunafdina azakumullah memang kebiasaan semenjak dulu dari yang namanya orang-orang ahli bid'ah itu.